Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ya Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, kita lanjutkan untuk pembacaan tafsir surat Al-Baqarah. Kita sekarang masuk pada ayat yang ke-272. Di sini kita masih membahas bab sedekah atau bab infak ya. Saya bacakan ayat 272. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. لَيْسَ tidaklah عَلَيْكَ atasmu, maksudnya tanggunganmu. Laisa tidaklah alaika tanggunganmu hudahum, petunjuk mereka. Walakin akan tetapi Allaha Allah yahdi, memberi petunjuk, man orang yang yasha, dia Allah kehendaki. Wama tunfiku, dan apa-apa yang kalian infakkan. Wama dan apa-apa tunfiku yang kalian infakkan. Min khairin, dari kebaikan. Fali anfusikum, maka itu untuk diri-diri kalian. Wama dan tidaklah tunfikuna, kalian menginfakan, illa kecuali ibtigha'a, berharap wajhillah, wajahnya Allah, maksudnya berharap pahala dari Allah. Wama dan apa-apa tunfiku kalian infakkan, min khairin, dari kebaikan, yuwafa akan dia Allah sempurnakan, yuwafa akan disempurnakan, ilaikum kepada kalian, wa antum dan kalian la tudlamun, tidak dizolimi. Ya Bapak Ibu sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita nggih bahwa yang bisa memberikan petunjuk manusia itu bukan seseorang. Tetapi yang memberikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, itu beliau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang lain, bahkan kepada kerabatnya sendiri saja Rasulullah tidak mampu. Nah, yang dimaksud petunjuk di sini adalah hidayatut taufik atau petunjuk kecocokan mau seseorang itu mau Islam atau tidak. Itu adalah hidayatut taufik. Lah nanti ulama membagi petunjuk itu menjadi beberapa apa istilahnya beberapa istilah. Petunjuk pertama itu namanya naluri atau insting atau intuisi, itu juga pemberian dari Allah. Intuisi atau insting itu diberikan kepada binatang, tumbuhan atau bahkan manusia, itu diberikan intuisi atau insting oleh Allah. Hanya perbedaannya, kalau biasanya insting itu digunakan istilah itu untuk binatang, kalau intuisi itu digunakan untuk manusia. Contoh intuisi, anak yang baru lahir itu nangis. Nah, itu intuisi dari Allah. Jadi anak iso nangis itu pemberian dari Allah Ta'ala. Kalau binatang itu ayam habis keluar dari telurnya dalam hitungan jam atau mungkin hitungan hari, itu ayam itu iso golek pangan dhewe. Bisa mematuk apa itu? Makanan. Induknya enggak pernah ngajari. Lah, maka ayam yang iso golek pangan dhewe itu adalah insting yang diberikan Allah kepada ayam tersebut. Dan bahkan yang lebih hebat lagi, itik. Itik niku ngerti-ngerti lahir. Kok lahir apa? Netes itu diculke banyu iso nglangi. Nah, jadi itik iso nglangi itu juga intuisi yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Coba bayi lahir limang dino diculke banyu dhewe. Lelep, nggih. Kon golek pangan dhewe, maka dipangan kirik nggih, nggih. Nah, ini. Jadi memang apa Allah memberikan bekal yang berbeda-beda. Nah, itu namanya intuisi atau insting tadi. Tetapi, ya, tetapi seseorang untuk mendapatkan hidayah dari Allah atau seseorang untuk menilai kebenaran atau untuk seseorang itu bisa masuk surga, itu tidak hanya bisa mengandalkan intuisi saja, tidak bisa mengandalkan insting saja. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hidayah yang kedua itu disebut dengan al-haras, yaitu panca indera. Kita bisa merasakan, mata kita bisa melihat, oh ini halus, oh ini rodok kasar, ini juga pemberian dari Allah. Telinga kita, mata kita, ini juga pemberian dari Allah, ini juga hidayah dari Allah. Tetapi untuk mendapatkan Islam, atau untuk kita itu bisa masuk surga, ini kita ini tidak bisa hanya mengandalkan panca indera saja. Jadi untuk bisa kita itu bisa menilai kebenaran, itu tidak bisa mengandalkan panca indera saja. Buktinya Fir'aun itu panca inderanya lengkap. Ninggis tetap dia itu sesat kafir. Oke, jadi bahkan kalau Einstein itu agamanya nopo Einstein. Yang katanya IQ-nya di atas, nggih. IQ-nya istimewa gitu nggih atau sempurna lah gitu nggih. Lah itu nggih Allah alam agamane napa niku nggih. Ya. Tapi contoh yang lebih real Fir'aun, Qarun ya. Itu orang-orang yang juga diberikan panca indera, tapi dengan panca inderanya dia tidak bisa mencari kebenaran, tidak bisa menyebabkan masuk surga. Bahkan kita sendiri kalau hanya mengandalkan panca indera, kita ini kecilik. Buktinya kalau kita ini berdiri di tengah-tengah rel, kemudian kita melihat rel itu jauh ke depan, kita akan menyimpulkan dalam pandangan mata kita bahwa rel itu ketemu. Gitu loh, nggih. Kalau kita tuh gambar rel tenggenan kan rel ketemu toh. Nah, itu menunjukkan panca indera kita ini melihat bahwa rel itu ketemu. Tapi kita meyakini bahwa rel itu ketemu enggak? Tidak ketemu. Nah, ini maka menunjukkan bahwa mata kita itu bisa tertipu juga. di siang yang panas kita nonton ning aspalan ning dalan niku wonten airnya. Wah kan ndok pengamun-amun yen wong Jawa nggih. Yen kita istilahnya fata morgana. Nah, tapi itu ketika kita dekati itu tidak bisa mendapatkan, tidak ada airnya. Lah berarti mata kita pun juga tertipu. Maka kalau kita itu mencari kebenaran hanya berdasarkan panca indera, kita tidak bisa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hidayatul akal, hidayah akal. Lah hidayah akalnya hanya diberikan kepada manusia saja. Tetapi kalau hanya mengandalkan hidayah akal, maka manusia pun juga tidak bisa mendapatkan kebenaran Islam ini, atau bisa tidak bisa mengandalkan, tidak bisa masuk surga. Ya contohnya tadi Qarun, Fir'aun, kemudian Raja Namrud, atau orang-orang yang dimurkai oleh Allah, itu dia juga punya akal. Kemudian yang keempat adalah hidayatuddin, hidayah agama. Nah hidayah agama ini nanti ulama juga membagi menjadi dua, yaitu hidayatul irsyad wa hidayatul taufik. Hidayah irsyad yaitu apa, petunjuk berupa nasihat-nasihat. Nabi bisa memberikan nasihat kepada sahabat, kita bisa memberikan nasihat kepada anak-anak kita, itu namanya hidayatul irsyad. Tetapi orang itu mau menerima atau tidak dengan nasihat-nasihat kita, kita tidak bisa memaksa. Kenapa? Karena yang bisa menerima atau yang bisa menggerakkan hatinya manusia mau menerima atau tidak, itu adalah dari Allah Ta'ala. Lah itu ya kemudian disebut dengan hidayatut taufik, kecocokan. Artinya ketaufik, artinya taufik itu kecocokan untuk bisa menerima Islam. Contohnya pamannya Rasulullah SAW sendiri, Abu Thalib, dinasihati oleh Nabi itu berpuluh-puluh kali. Bahkan beliau sing nasihati langsung Kanjeng Nabi. Setiap hari bertemu dengan Nabi, ya secara apa hitungan ini begitulah nggih. Paribasannya setiap hari ketemu Nabi, hidupnya sekurun dengan Nabi, satu waktu dengan Nabi, tapi kenapa kok beliau itu, kok Abu Thalib tidak mau menerima nasihat Nabi ini? Karena tidak diberikan hidayatul taufik oleh Allah. Sementara kita sendiri tidak pernah ketemu Nabi, bahasane we beda, irunge we beda, nggih. Irunge kono irunge Nabi mancung, kita irunge insyaallah mancung juga nggih. Nah. Kemudian kulitnya juga berbeda, waktu kurunnya juga berbeda, kita tidak pernah ketemu Nabi. Tapi kok gelem-geleme kita percaya sama Nabi, nggih. Wong ketika ada sales datang ke kita nawani produk, belum tentu loh 5 kali 10 kali kita itu mau. Tapi kok gelem-geleme kita itu percaya oleh Kanjeng Nabi? Karena kita dilunakkan hati kita oleh Allah untuk mendapatkan hidayatut taufik tadi. Jadi yang paling berharga di dalam kehidupan manusia itu adalah petunjuk hidayatut taufik ini. Kalau hidayatul irsyad tadi kita bisa nasihati, tapi hidayatul taufik itu hanya hak prerogatif dari Allah Ta'ala ini. Nah kembali sekarang di surat Al-Baqarah ayat 272 ini. Tidaklah engkau Muhammad itu bisa memberikan petunjuk kepada mereka, atau tidaklah tanggunganmu Muhammad memberikan petunjuk kepada mereka. Ini asbabun nuzulnya dari sebuah hadis ya, yang dibawa oleh Sa'id bin Jubair. Ada sebagian muslimin, mereka ini bersedekah kepada fuqara ahlu zimah. Ahlu zimah ini orang kafir yang berada di dalam perlindungan muslimin. Itu namanya kafir zimi. Jadi orang kafir itu disebut dua, kafir zimi dan kafir harbi. Kafir harbi itu adalah orang kafir yang dia itu memerangi muslimin, maka dia boleh diperangi karena dia memerangi muslimin. Ya. Kalau kafir zimi adalah orang kafir yang dia berada di dalam kehidupan masyarakat muslim atau bahkan negeri muslim yang dia tidak memerangi muslimin, maka dia tidak boleh diperangi. Contohnya di Jogja ini, ning tambak bayan, wahai wong kafir dibelah wahai. Bukan begitu. Karena dia tidak memerangi muslimin. Maka dia disebut, kalau negerinya itu negeri muslim, atau negerinya menggunakan negeri Islam, maka dia disebut nanti istilahnya kafir zimmi. Ini ya. Lah ini ketika muslimin mereka bersedekah kepada kafir zimmi, kemudian justru dari kalangan muslimin itu banyak yang tidak kebagian. Jadi banyak sedekahnya itu kepada kaum yang kafir tadi ya. Nah, maka falamma kasara fuqara al-muslimin, ketika semakin banyak orang-orang fakir dari kalangan muslimin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la tatasaddaqu illa ahli dinikum. Janganlah engkau bersedekah kecuali orang yang seagama dengan kalian. Nah, ini. Jadi dilarang bersedekah kecuali orang yang satu agama. Lah, Nabi pernah melarang begitu. Maka sesudah Nabi ngendika kayak gitu turun ayat ini. Hei Muhammad, untuk mereka itu mau Islam itu bukan tanggungan kamu. Ya. Jadi bukan tanggungan kamu agar mereka itu mendapatkan petunjuk. Artinya apa di sini? Ini juga teguran kepada kedua belah pihak. Teguran kepada Rasulullah dan teguran kepada muslimin yang bersedekah tadi. Ya. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur dengan ayat ini, yaitu intinya diperbolehkan kita ini bersedekah kepada orang di luar Islam. Ya, jadi diperbolehkan kita ini diperbolehkan untuk bersedekah kepada orang di luar Islam. Karena apa? Kalau tadi niatannya tak sedekahi, misalnya nggih, kalau ini kepada Nabi dulu nggih. Kalau kepada Nabi, jangan engkau kei sedekah kecuali dia itu dari kalangan muslim. Nah, ini seakan-akan Nabi itu memaksa orang lain untuk masuk Islam, gitu nggih, baru untuk sedekah. Lah ini maka ini ditegur oleh Allah taala ini. Jadi intinya di sini kita diperbolehkan bersedekah kepada orang di luar Islam. Dari hukum asalnya begitu nggih, walaupun nanti pembahasannya lebih lanjut ada. Kemudian teguran kepada muslimin yang lain tadi dengan sisi sebaliknya, aku tak ngakeh-ngakei sedekah kepada orang di luar Islam sementara mengabaikan muslimin dari kalangan fuqara sehingga tambah banyak tadi, tujuannya tadi apa? Tujuannya agar dia itu masuk Islam. Lah ini juga ditegur oleh Allah taala, sing ngei hidayah itu bukan kamu, yang ngei hidayah itu adalah Allah taala. Walaupun kamu itu ngei bendino, kamu kasih sodakoi bendino, yang dia itu tidak dikasih oleh Allah hidayah taufik, ya dia tidak akan mau masuk Islam. Nah ini, ya. Jadi artinya di sini, lah nanti kemudian pengembangannya begini. Misalnya kita itu punya dua tetangga, yang satu muslim, yang satu non muslim. Kita kepingin sodakoh. Ning bondo kita ini terbatas, mampune mung ngeisi jidok. Maka mana yang harus kita dahulukan? Maka mestinya kita mengutamakan yang muslim dulu. Kenapa demikian? Dengan kita mengutamakan muslim, maka nanti ganjarannya double. Ganjaran kita berbuat baik kepada tetangga, dan yang kedua, ganjaran berbuat baik kepada sesama muslim. Ini. Terus misalnya kita punya dua tetangga, sing siji muslim, sing loro ya muslim, muslim kabeh. Kita akan bersedekah kepada keduanya itu enggak mampu, duwene mung siji tok. Lah terus kita menggunakan yang mana? Maka sabda Nabi, aqrabahum minka baban. Yaitu lebih dekat darimu itu pintunya. Artinya lebih dekat dengan rumah kita. Sing siji sak RT, sing siji beda RT. Ini kalau istilahnya RT mungkin beda nggih, karena mungkin bisa jadi beda RT ning luwih cedhak bisa. Pokoknya lebih dekat dengan pintu rumah kita. Kalau kendengere tapi akrobahum mingka baban, lebih dekat darimu itu pintu rumahnya itu. Itu yang kita kepengin sedekah kepada. Lah kemudian definisi tetangga kita itu siapa toh? Menurut Hasan, Hasan ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Definisi tetangga kita itu adalah arbauna amamaka nggih, yaitu 40 rumah depan rumahmu, 40 rumah belakang rumahmu, 40 rumah samping kananmu, 40 rumah samping kirimu. Itu definisi tetangga. Nah, ini yang kita arek ngedumi panganan kepada tetangga kita itu sejumlah 100 swidak rumah. Wah, ini kan yo mungkin yang mantu ya rodok nggih, yang arek mantu itu nggih. Nah, yang bendino gitu itu ya kroso. Lah, terus gimana kita mengestimasinya? Ya tadi jawabannya akrobahum mingka baban, yaitu yang lebih dekat dengan pintu rumah kita. Tapi tadi catatannya, kalau itu sama-sama muslim, kalau yang satu muslim yang satu tidak muslim, maka kita mengutamakan yang muslim dulu. Kecuali wis turah kabeh, lah ini maka kita ngedumi. Bahkan Nabi, bahkan ada hadis juga sahabat itu memberikan makanan kepada orang-orang Yahudi. Itu juga dilakukan oleh para sahabat. Artinya kita boleh ngasih makanan kepada orang Yahudi, dan sebaliknya kita boleh menerima makanan dari orang Yahudi. Ini ya. Ya, saya lanjutkan. Laisa 'alaika hudahum. Tidaklah atas tanggunganmu Muhammad petunjuk mereka. Artinya yang ngasih petunjuk taufik itu bukan kamu, tapi Allah. Walakinallah, akan tapi Allah yahdi may yasha. Dia Allah itu memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Lah, siapa orang yang dikehendaki Allah akan diberikan petunjuk? Dia mau diberi petunjuk. Itu yang akan dikehendaki oleh Allah. Karena ada orang yang ketika akan dikasih petunjuk oleh Allah itu dia tidak mau. Buktinya apa? Ketika dia nasihati dengan nasihat-nasihat Islam, dia itu menolaknya. Dia moh. Ya. Dijak sholat, menolak. Lah, berarti dia tidak mau dikasih petunjuk. Maka di dalam ayat awal Al-Baqarah itu, sawa'un alaihim a'andartahum amlam tundirhum la yu'minun. Karena hatinya itu sudah penuh dengan titik-titik hitam. Penolakan kepada Islam, penolakan kepada nasihat Islam itu akan mengeraskan hatinya. Maka dalam menafsirkan itu ada peribahasa al-qalbu kalmir'ah. Hati itu bagaikan cermin. Cermin niku yen ra tau dilapi, niku mbopo sithik cermin niku enten titik-titik hitamnya. Nggih. Kotor. Kemudian yen pun napa niku sudah lebih, sudah banyak, sudah tertutupi. Maka ketika ada sinar itu cermin itu tidak bisa menerima dengan sempurna. Lah begitu juga yen hati itu sudah penuh dengan kotoran-kotoran dosa, penolakan kepada kebenaran. Maka ketika ada nur, ketika ada cahaya, ketika ada ilmu, ketika ada petunjuk, itu tidak bisa menerima. Maka dalam surat Al-Mutaffifin itu, kalabal rona ala kulubihim bimakanu yaksibun. Bahkan ron itu titik hitam. Ini, di dalam hati mereka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Jadi Allah itu akan ngasih petunjuk kepada yang dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki? Orang yang dikasih petunjuk mau. Tapi orang yang dikasih petunjuk gak mau, ya Allah tinggalkan dia. Akhirnya dia jadi orang yang kafir. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa yang kalian infakkan dari sebuah kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, maka itu kembalinya kepada diri-diri kalian sendiri. Allah itu tidak butuh dengan sedekah kita. Allah tidak butuh dengan kebaikan-kebaikan kita. Justru kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini kembalinya kepada diri kita sendiri. Man amila sholihan fali nafsih, wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang beramal soleh, maka amal soleh itu kembali kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang beramal buruk, maka beban keburukan itu akan kembalinya kepada diri sendiri. Nah ini ya, jadi kita durhaka kepada Allah, niku Allah ora rugi blas. Dan kita taat kepada Allah, Allah juga tidak bati, tidak beruntung sama sekali. Kita taat kepada Allah itu yang untung kita, kita durhaka kepada Allah yang rugi kita. Nah ini. Jadi semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya mari ya, kita kalau kita kepingin kehidupan kita nanti di akhirat lebih bagus, ya kita sungguh-sungguh hari ini. Kita tenanan hari ini. Jalani agama itu mboten dinggo samben. Jalani agama itu harus sungguh-sungguh. Bahkan Imam Ghazali, beliau berkata bahwa nanti kehidupan di akhirat, di padang mahsyar, itu berbanding terbalik dengan kehidupan nanti di dunia ini. Kalau kita itu di dunia tidak memeras keringat kita, kita tidak mau menyibukkan diri di dalam agamanya Allah, tidak mau sungguh-sungguh di dalam agamanya Allah, kita bermalas-malasan dengan agamanya Allah, maka nanti di padang mahsyar keringat kita ini akan dimaksimalkan oleh Allah Ta'ala, sehingga tubuh kita ini akan dibanjiri oleh keringat kita sendiri. Tapi kalau kita itu di dunia ini kita mau bersungguh-sungguh, mau tenanan untuk jalani agama Allah, mau berpayah-payah, mau memeras keringat untuk agamanya Allah, maka nanti di akhirat keringat kita ini akan diminimalkan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi semuanya akan bergantung kepada diri kita sendiri. Ya. Kemudian wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Dan tidaklah kalian menginfakkan kecuali berharap wajahnya dari Allah Ta'ala. Maksudnya gini, Allah itu hanya akan mengganjar pahala, akan mengganjar ganjaran kepada orang yang berinfak, dan infaknya itu dalam rangka berharap pahala dari Allah Ta'ala. Kalau orang berinfak dalam rangka jago lurah, dalam rangka jago RT, dalam rangka jago napa mulih nggih, nah itu nanti yen niatane ngoten niku ya tidak dapatkan kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Nah ini, jadi kita akan diganjar dari infak-infak kita ketika infak kita ini kita niatkan berharap pahala dari Allah Ta'ala. Ini wa ma tunfiku min khairin, dan tidaklah kalian menginfakkan dari sebuah kebaikan, dan apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, sekecil apapun itu, yuwaffa ilaikum, Allah akan menyempurnakan, artinya Allah itu akan membalasnya, dibalas. Wa antum la tudlamun, dan kalian tidak didolimi, artinya tidak didolimi itu, loh aku disi infak, ikhlas lan kok catatannya rano, oh tidak, oke. Lah aku di situ mengambil puntung rokok di depan masjid berharap pahala dari Allah, itu kok ganjarnya ranek, oh tidak begitu. Sekecil apapun kebaikan kita, ketika itu kita berharap pahala dari Allah, maka itu nanti akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak dizalimi artinya tidak akan dikurangi oleh Allah Ta'ala pahala-pahala kita ini. Justru nanti akan dilipat gandakan. Ya, ya, sekarang pelajaran yang dapat diambil, tolong. Orang hanya akan mau beriman jika Allah mengizinkannya dengan memberi petunjuk kepadanya. Ya, orang hanya akan mau beriman jika Allah mengizinkan. Lah, kapan diizinkan oleh Allah? Kalau dia mau dikasih petunjuk, dia mau beriman. Ini ya. Ini yang dikira gelem ya wis kan begitu nggih. Ya. Misalnya kita ngasih tetangga, Bu niki enten pisang goreng ngono. Wah, kula mboten sah. Nah. Ya wis, kan gitu kan nggih. Ora usah dipeksa-peksa. Nah, ini. Oke, jadi dalam hal ini kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk banyak berdoa agar kita ini banyak diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau al huda, petunjuk, wat tuqa, sifat ketakwaan, wal afafa, bisa menjaga kehormatan, wal ghina, dan aku memohon kepada Engkau al ghina, kecukupan. Nah, ini itu kita diajarkan oleh Nabi. Karena hati manusia ini berbolak-balik. Apalagi nanti di akhir zaman itu pagi kafir, sore iman, iman apa? Pagi iman, sore kafir bisa, sore iman, pagi kafir itu bisa. Nah, ini maka mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu diberikan, senantiasa diberikan hidayatul taufik oleh Allah Ta'ala, petunjuk kecocokan. Ini yang paling mahal, ya. Apa yang ada dalam diri manusia itu paling mahal adalah hidayah. Yang kedua baru kesehatan, ya. Jadi yang pertama adalah hidayah Islam ini. Jadi kalau kita ini dikehendaki oleh Allah, ya, kan ada hadisnya, ya. Mai ada ayatnya, mai yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki orang itu akan diberikan petunjuk, maka caranya hatinya itu dilonggarkan menerima nasihat Islam. Jadi kalau hati kita itu mendapatkan nasihat-nasihat Al-Qur'an, kok gelem nompo, nah itu indikasi kita itu akan jadi orang yang dikasih petunjuk oleh Allah. Ningin dikasih nasihat-nasihat Al-Qur'an kok hati kita itu panas hatiku. Ora iso nompo aku. Wah, ini berarti hati kita itu ada penyakit. Kulit kita ini niki kulitnya sehat, yang dikai kalpanak niku insya Allah buatin kemeramias. Ini yang kulit niki enten napa panune dikai kalpanak mungkin rasanya pun pribun kemeramias. Nah, begitu juga hati kita ini, yang hati kita ini sehat, dinasehati dengan nasihat Al-Quran itu iso nompo penak. Ning yen hati kita itu nek penyakite dinasate Al-Qur'an macam-macam wah. Sindir terus aku. Wah, omongane macam-macam lah itu nggih. Nah, maka mari ini kembali kepada diri kita sendiri. Nomor 2, tolong Pak. Betul gitu ya? Oh, anu, tolong sing cek nom. Ya, orang beriman dan berbuat baik itu akan dibalas dengan kebaikan dan mendapatkan kekayaan di akhirat. Makanya bapak-bapak, yang kita ini beramal, jangan hanya ngepingin ke ganjarannya di dunia saja, rugi kita. Ya. Aku kepingin duwe mobil, maka aku sedekah motor. Ya. Utangku ben lunas, aku sedekah sing akeh. Nah, ini rugi yang kita itu hanya tujuannya untuk mendapatkan fasilitas dunia saja. Maka kita itu lebih baiknya aku sedekah ganjaran tergantung sama Allah, dikei ning donya alhamdulillah, kei ning akhirat alhamdulillah, donya akhirat nggih alhamdulillah. Nah, ini nggih. Jadi kita tidak ngatur sama Allah Ta'ala. Nomor 3. Ya, tadi wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah, dan tidaklah apa yang kalian infakkan kecuali ibtigha'a wajhillah. Maksudnya tadi amal yang akan diganjar oleh Allah adalah ketika amal itu berharap pahala dari Allah Ta'ala. Lah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau kita itu sholat karena kita kepingin masuk surga, itu gimana? Boleh enggak? Atau kita sholat karena kita kita takut kepada neraka, boleh enggak? Ya, Gimana, Pak? Nanti ada ayat gini dalam surat Ar-Ra'd ya. Salah satu ciri orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang ahli surga, itu adalah diantaranya mereka itu beramal wa yakhafuna su'al azab. Mereka itu dalam rangka takut kepada azabnya Allah. Artinya apa? Kita diperbolehkan, kita beramal karena takut neraka itu boleh. Kenapa? Karena neraka itu merupakan ancaman dari Allah, bukan dari manusia. Kita beramal kepingin masuk surga itu boleh, karena surga itu janji dari Allah. Berbeda dengan ketika kita ini, aku tak neng masjid sholat. Nopo? Karena bapakku janji kaya aku sholat, nanti aku dikasih duit sejuta. Nah, itu ya. Nah, maka ketika kita itu sholat dalam rangka itu, ya kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Saya dulu pernah punya teman guru SMA, ya. SMA swasta. Itu kalau pas penerimaan murid baru, dia dipaksa kepala sekolahnya, suruh datang ke sekolah selama seminggu menjelang penerimaan itu, sholat malam bersama di sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya gen untuk murid sing akeh gitu nggih. Lah teman saya ini ya wong ngaji gitu nggih. Wah ini kira untuk ganjaran ini. Ningin ra teko ya perkeu hari kepala sekolah itu mulih ya disangoni Mas ketika i amplop gitu nggih. Nah, akhirnya teman saya ini ngerti karena enggak ngerti enggak untuk ganjaran aku tetep teko. Ning salate ora nganggo wudu gitu nggih. Karena padha-padha ra itu ganjarannya kok padha-padha rasai ya sudah salate ra nganggo wudu gitu nggih. Nah, ini gini-gini rasa ditiru ya. Nomor 4. Ya, jadi kita beramal itu dengan ikhlas, sabar. Sabar dari pahala yang diberikan oleh Allah. Kadang-kadang kita ini aku sholat bedino kok ya isi rekoso yang ini kok ya utang ralunas. Ya kita sabar nggih ini nggih. Salat bendino ya bojo cek siji wae. Kok ora tambah-tambah sabar itu. Nanti ning akhirat bojone insyaallah luwih kok siji itu nggih. Ya Bib ya. Nggih, jadi kita sabar dalam menjalani alam. Kan nanti di akhirat ada seruan gini nggih. Malaikat yang masuk yang ketika kita itu masuk surga itu kan disambut malaikat penjaga surga itu dengan salamun alaikum bima sobartum, keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Jadi kita jalani agama itu butuh kesabaran. Kadang-kadang mikirnya wah kok kayak wong kafir kayak penak ya. Dan misalnya mas-mas ini ya gonceng wong wedok ya ratuso, gonceng wong wedok oleh, gandengi wong wedok ya oleh. Aku ini titik-titik rauleh di sini yang kepingin. Nah, ini disabar-sabar ke ya Mas ya. Sabar-sabar ke lah itu nanti insya Allah Allah akan berikan yang lebih baik itu ya. Wah minum khamr kita yuk penak men ya. Enak gitu ya. Sini yang kepingin ini itu karena enggak boleh sama Allah yus rasah dilakoni. Lah itu sabar kayak gitu itu. Ya demikian yang bisa kita bahas. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang ayat berikutnya. Monggo. Apa? Iya, pertama kalau secara zahir itu bukan masakannya dan kemudian juga itu apa misalnya kita dikasih roti sama mereka gitu nggih. Nah, ini kan kita meyakini bahwa roti itu bukan langsung masakannya sendiri. Mungkin dia juga dari pembelian gitu nggih. Kedua, kalau itu misalnya masakannya sendiri, kemudian kita tidak mengenali dia bahwa dia itu ahli minum khamr atau dia itu tidak memelihara anjing ya. Maka kita dan dia tidak apa kita meyakini bahwa dia tidak apa memberikan makanan-makanan yang haram kepada kita, maka kita boleh untuk menerima dan memakannya. Tapi kalau dia memelihara anjing, dia peminum khamr, atau bahkan dia senang mengkonsumsi daging babi, ketika kita diberi, maka tetap kita harus menerimanya. Tetapi nanti kalau kita memang ragu-ragu, ya enggak usah kita makan. Itu ya. Kita kasihkan ke bawal atau ke nila saja. Ning mboten sah matur, niki mungkin kalau kayak bawal mawon nggih. Ah, enggak usah nggih. Itu dalam rangka agar kita tidak menyakiti dia, gitu nggih. Nggih, gitu nggih. Monggo. Beriman. Manu. Jadi malam beriman, pagi kafir, pagi beriman, malam kafir gitu ya. Kira-kira yang jadi kalau ditanya diterangkan ulama begini ya. Dia itu apa zahirnya masih orang yang beriman, tapi mindset hidupnya itu sudah mindset hidup orang kafir. Gitu. Jadi cara berpikirnya sudah cara berpikir orang kafir. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi kafir itu bukan kafir secara zahir tidak, tapi apa? Cara berpikir itu cara berpikir orang kafir. Gitu nggih. Gitu nggih. Nggih. Nggih, Pak. Sedekah. Iya. Oh iya. Tetangga. Nggih. Lebih. Ya, secara urut-urutan lebih didahulukan tetangga atau kerabat. Maka secara urut-urutan lebih didahulukan kerabat. Walaupun dia itu jauh, ya, lebih didahulukan kerabat. Nanti di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ya, di antaranya itu. Dan nanti di dalam ayat-ayat banyak sekali, bahkan bahwa ketika kita bersedekah maka didahulukan kerabat dulu. Dan kerabat yang harus kita dahulukan adalah orang tua kita dulu. Jangan sampai orang tua kita itu malah kekurangan, tapi kita itu nyahnyoh-nyahnyoh kepada orang lain, itu nggih itu. Kemudian kerabat kita yang lain mungkin adik kita, kakak kita lah itu. Baru nanti kepada tetangga kita kalau memang itu masih ada apa ya kesempatan. Itu Pak nggih. Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.